Paminggir Sagara. Kali kada temalan pati Paminggir Sagara. Papa iya. Nyatana taya bayana. Dipodara nyatana sagara. Atu eta nyatana pati Paminggir Sagara sejanyatana rek nubruk. Atu iya Raden Saripali. Raden Saripali dapugo nyatana. Sakti Mandraguna totosane bojana kulit ganti sok makan age dewa. Teneng uda. Sanari tanya tanah waktu yarek di tampilin gapit rek dicabok rangkep teh kali ganyang ngahindar anu akhirna nyatana pati Paminggir Sagara kacangking ditisna nu akhirna pati Paminggir Sagara nyatana kacang keweng cangkengna dicandak taknak taknak bakal dibebet-bebet ke bakal dibalang-balang ke akhirnya nyatana Raden Saripali iya. Eta nyatana pati Paminggir Sagara ngaladenan pangawas Raden Saripali ti tanah buntet sampai ngalakonan nyatana dibebet-bebetkeun sampai ngalakonan dibalang-balangkeun atuh ieu nyatana sampai ngalakonan awak gararunek balas di tenggel hararejo balas di sepe. Atu eta pati Paminggir Sagara dibalangkeun kawang-awang sampai ngalakonan nyatana kapidara kaluar nyatana ti ujung kancing. Pati Paminggir Sagara ngalakonan kapidara nyatana tu ya dibalangkeun nyatana ti ujung kancing. Saparantos kapidara nyatana pati Paminggir Sagara gegerungan gegeraman dia. Tembalan nananya telapati Paminggir Sagara nuka balangkeun kawang-awang ayeuna barang tumi betan barang tumi bakal gane gerang gerung geram geram. Nyatana atuh yeung ngoceak maratang jagat tembalan nananya tanah atuh yeung pati Paminggir Sagara tumbat kan iya ya temen ieu nyatana kula wahala kadal ah tumbat gening dewek nyatana parang saweduk teu karana guguru parang sarosa teu karana tatapa tapi gening ieu nyatana dewek kalakonan perang galungan sampai kalakon kabebet-bebetkeun kabalang-balangkeun atuh ieu nyatana tuur dewek kalakonan norolok kalakonan ngeleper tubang kan iya ya teman. Ieu kula nyatana ga sanajan ngabogaan nyatana dunya banda barang anu reana tujuh parahun nusa kawit najang mas kawin. Lamun kitu nyacarana helas nu tayarti natuba. Urang nag nyatana urang ujung kanci. Prabu Bentang Ayunan kalayan atuh nyatana Raden Saripali. Kalayan nugelis tunjung bir ulas sambat kaniaya. Ieu nyatana kula patih Paminggir Sagara can narima kandapan. Kula patih Paminggir Sagara can narima kasoran. Gerada gua nyatana ieu kula nyatana anu tangtu bakal datang deui kana panggonan sampean di podara nyatana sampean bakal diperangan di bakal dirurugan deui. Eta tembalanana patih Paminggir Sagara. Pundung bari dangdan keyang eta nyatana kaluar nanti ujung kanci teh eta nyatana pati Paminggir Sagara kali gane boga karep nyatana ras ingat kana purwa daksina purwa kawitan daksina kawakasan anyar pinemuju juluk punika iya. Tapati Paminggir Sagara nyatana mangsa narita tas ngalakonan perang galungan nyatana atu ye kali gane pelas lumaku nyatana atu ye sejalu mampan undur nanya tanah teta di ujung kancinya tanah. Rek ngalakonan minang saraya boga ker. Rek ngadatangannya tanah tuye kadua ponggawa kadua raja. Anu ayah di Curug Cimangon, kalayan Curug Cipari tanah Nanggela. Iya. Eta ponggawanya tanah jenengan anak. Pati paminggir sagara nyatana sejak undur bakal ngadung kapan ka Curug Cimangon lan ka Curug Cipari. Bakal ngadatangannya tanah atu eta dua ponggawa rek dipinang saraya. Jang merangannya tanah Prabu Bentang ayunan waya di ujung kanci. Atu eta nyatana pati paminggir sagara teh undurna teh kaliganelar. Ponggawa miang marabat mageningan ponggawa miang angkat ngendek ngendek daya. ulah terer ya pansang ulah lela sajongjongan saeroyan sajongjongan saeroyan sakedeung mah urudagang teh nyatana eta pati paminggir sagara nyatana ayeuna dungkapna ka nyatana tanah nanggel atuh ieu ka Curug Cimangan lan ka Curug Cipari nyatana atuh ieu bakal minang saraya karaja patokol kalayan karaja goni nu aya dina tutugan Gunung Gajah eta pinang sarayaan mangsa narita nyatana atuh kadatangan ananya tanah pati pamingir sagara ti petapan waru duwur kaligane tembalan ananya tanah atu eta raja petukul wahala kadalahi wah punggawa sampean aya naon jauh ngabaduy lebu tanggang lalajaran jauh ngajujug ganggang maranan oh lancat tuan oh lancat tuan. Atu ieu kula nyatana gasik ditampi kanjang diperiksa. Ieu kula kaluaran nyatana ti patapan waru duwur. Jenengan kula nyatana patih paminggir sagara. Nyatana pangajung-ajung anggang marana dongkap kana pangunan sampean nyatana ieu kula terus terang meker kaberatan kunu jadi musuh. Kula datang nyatana rek ngalakonan minang saraya. Rek ngalakunan minang saraya nyatana kasampean keur merangan urang nagara ujung kanci. Jenengan anak Prabu Bentang Ayunan, kalayan Raden Saripali. Nah nyatana coba kumaha lanceuk tuan. Wahala kadalahi. Nah sampean nyatana sampe kalakun minang saraya apan sampean jalma luhur panggu jag-jag priyoga. Tapi ayeuna nyatana boga musuh model kitu tanda rupa menambah kuat kalakuan minang saraya. Oh, kilan cetua. Ieu dewek jenengan patih paminggir sagara. Parangsa weduk teu karana guguru. Parangsa rosa teu karana tatapa. Tapi ieu nyatana dewek tas pengalakonan perang galungan tepikeun ka balang-balangkeun. Ieu raga awak nyatana raga pangawakan dewek. Gara reuneuk balas ka teunggeul. Gara rejo balas ka sepak balas ka dupak. Mana bisana ayeuna nyatana kula minang saraya kasampean. Mana ulah tarima payah tarima wayah. Keur ongkos peperangan. Dewek nyatana boga dunya bana barang. Nyatana dimana menangkan musuh nyatana. Boh isuk boh sore sampean bakal dibere dunya bana barang nyatana atu ye tilu parahu. Dengi tes karasa nyatana atu etaku. Raja petokol kalayan raja goni kakadi. Muarasa bunga merwata suta bunga gunung merwatana. Tembalanana raja patokol kalayan raja goni. Waduh. Atuh lamun kitu nyacarana taya bayana. Lamun kitu nyacarana kula bakal nyatana atuh nyaosan kana nyatana kahayang sampean. Kula bakal nyaosan nyatana kana atuh ieu pinang sarayan sampean. Jadi nu jadi musuh. Oh, nu jadi musuh teh nyatana urang ujung kanci jenengan anak Prabu Bentang Ayunan kalayan Raden Saripali. Yo. Teu jadi masalah nyatana. Keur kula saha bae nyatana nu jadi musuh. Anu tangtung ku kula nyatana atuh ieu bakal dirurugan bakal diperangan. Oh, lamun kitu nyatana bagja tina menang. Bagja lamun kitu nyatana. Yo. Lamun kitu atuh ayeuna nyatana urang lumaku. Lamun kitu carana urang lumapa. Yuk urang malgan. Tanah raja petokol kalayan raja goni kakadi. Ti Curug Cimangan kalayan ti Curug Cipari dina tutugan Gunung Gajah. Ayeuna bakal mangkat nyatana tuh ieu ka ujung kanci bakal merangan Prabu Bentang Ayunan. Eta jenenganna nyatana Prabu Bentang nyatana Prabu Bentang Ayunan waya dunjung kanci. Ayunan bakal kedatangannya tanah pinang sarayaan. Pati paminggir sagara ti patapan warudur. Iya. Dicarita lakuna teu dicarita lampanan nyata eta jenenganana pinang sarayan. Pati paminggir sagara jenenganana nyatana ti Raja Petokol kalayan Raja Goni. Datangna ka ujung kanci kaligan nyatana sesepa kaligan dudupan. Kaligan nyatana ku talur digambul ku tapendek didupak disepak nyatana mecisir ti barang bijil. Nantang-nantang perang atuh ieu nyatana ka Prabu Bentang Ayunan. Iya. Barang nyatana breh katingali atuh eta nyatana kaluar nyatana tina salabeting kedaton jenenganana Prabu Bentang Ayunan kalayan Raden Saripali. Atuh eta pinang sarayan jenenganana nyatana tuh Raja Petokol kalayan Raja Goni. Raja Goni kalayan Raja Petokol molohok membangkadu melotot mata si meten. Si horeng si mana horeng nyatana nu bakal diperangan atana pinu bakal dirurugan. Sadulur kapi-kapi tua nyatana. Atu eta nyatana pinang sarayaan. Raja Petokol Raja Goni bingung nu temang ditungtung mana susah nu taya sudana marga nu jadi lantaran. Anu rek diperangan teh nyatana sadulur kapi-kapi tua. Anu akhirna nyatana eta Raja Petokol Raja Goni ti curung cimangan lan ti curung cipari. Ngadamel taktik, ngadamel politik, ngadamel siasat. Prabu Bentang Ayunan tapi kadiare. Waskala ya nyatana Raden Saripali. Ayeuna rek diperangan, diperangannya diwara. Atuh lantaran geus kagok aso. Iya. Prabu Bentang Ayunan ngarti atuh eta nyatana kana siasat atana pingarti kenyatana kana naon anu di pikahayang nyatana atuh eta ku Raja Petokol kalayan Raja Goni anu akhirna nyatana sampe ngalakonan dar perang galungan. Silih sepak, silih dupak, sili tonjok, sili bekok, sili ciwi, ciri purili, sili sepak, sili dupak, kali gani ditampilin gapit, dicabuk rangkap, koleng kajerang, koleng kajerang, koleng kajerang. Atu etanya tanah, pinang sarayaan kalayan Prabu Bentang Ayunan, kalayan Raden Saripali keur ngalakonan perang galungan. Pati paminggir sagaranya tanahnya kokoh, seserean bari rengkene igel-igelan. Tembalan anak pati paminggir sagara teh urang ujung kanci gerat pampanan tanya tanah ulah sambat kanaya ya kula nyatana moal cicingan kula tetap nyatana bakal modaran sampean pinang sarayan dewe tanya tanah gerat tampanan ku sampean. Eta tembalan anak pati paminggir sagara nyatana tuh ngagung-ngagung kenyatana pinang sarayaanana. Atuh eta nyatana pati paminggir nyatana Prabu Bentang Ayunan nu keur ngalakonan di perangan teh dapugo nyatana parantos nyatana asak siasat dapugo nyatana parantos nyatana atuh asak padan anu akhirna nyatana ieu balang barang ditampiling gapi barang dicabok rangkep barang nyatana disepak didupak kaligane Prabu Bentang Ayunan ngalumpur. Prabu Bentang Ayunan nyatana sampai ngalumpur ayeuna nyatana nyatana lir ibarat nuka pidara kalayan Raden Saripali. Mangsa narita dapugo nyatana parantos taktik dapugo nyatana parantos asak siasat. Ayeuna ayeuna jenenganana eta Prabu Bentang Ayunan mar nyatana katingali ngarumpur yuk katingali kapidara tatapa sini doi. Patih paminggir sagara nyatana atuh ieu luncat nyatana atuh ieu bakal dibanan dampal panangan bakal dibankeun pangawasa bakal dibankeun pangabisa nyatana ngabantu pinang sarayaan Etanya tanah Prabu Bentang Ayunan barang rek disepak, barang rek didupak, barang rek ditinggang atu nya tanah kupati paminggir sagara. Kali gane kelepat ilang tanpa karana. Duh. Nyumput kana salabeting bumi kalayan Raden Saripali oge nyatana nu geulis tunjung biru. Iya. Eta nyatana Prabu Bentang Ayunan Raden Saripali kalayan pinutri nu geulis tunjung biru. Atuh mangsa narita nyatana barang rek ditibanan pangawasa nyatana atuh ieu ku Patih paminggir sagara. Kali gane nyatana ngalengi tanpa lebih ilang tanpa karana nyatana nyumput dina salabeting bumi. Mangsa narita barang eta tambalanana nyatana patih paminggir sagara. Ningali anu jadi musuh nyatana ngalengi tanpa lebih ilang tanpa karana tembalan anak pati paminggir sagara. Iyo hei paknya tanah Prabu Bentang Ayunan kalayannya tanah nutang kurak musuh Raden Saripali. Oge nugelisi tunjung birunya tanah sampean milu ngalengi tanpa lebih milu ngilang tanpa karana. Sampean nyatana kalah nyusup nyatana kana ngumpet kana salabeting bumi. Yen nyatana anu nyusup kana salabeting bumi. Itu tandana lain manusia. Tandana sifat satu. Atuaro kaya turbalaka dingin pinas dianyar pinangi. Eta nyatana patih paminggir sagara barang ngucapkeun nyatana atu eta anu nyumput kana salabeting bumi. Lain manusanya tanah hujud sifat sato jenengan nana Prabu Bentang Ayunan kena ilah. Prabu Bentang Ayunan kena sangkala atuh ye kena supata nyatana patih paminggir sagara. Prabu Bentang Ayunan sakula warga. Besok pagi jaga paring arok kaya turbalaka dingin pinas dianyar pinanggi nyatana dingin kersaning yawing di kersa yang domampara. Eta Prabu Bentang Ayunan nyatana ngalengi tampil lebih langkang bakarana salin hujud. Jadina lembuan nani pagawean nana tukang ngabobol-bobol nyatana dawuan. Jenengan anak patih paminggir sagara barang saparantos nang atu eta nyatana ngucapkeun nyatana nyupataan atu ieu ka Prabu Bentang Ayunan. Ngaraos bunga marwata suta bunga gunung marwata anak lantaran nyatana eta nu jadi musuh teu muncul deui. Anu jadi musuh teu tembong deui. Nyumput dina salabeting bumi kajadian nyatana atu ieu. Lembuan dan iya. Pamiarsa anu mulia, atu ieu dina carita Prabu Bentang Ayunan di ujung kanci. Ayeuna nyatana leungit tanpa lebih ilang tanpa karana. Leungit hujud. Nyeta Prabu Bentang Ayunan kajadian lembuan dan lembuan dan atu ye pate paminggir sagara ngaros bunga amarwata suta bunga gunung amarwatana nyatana atu eta sanajan dunya banda barang anu tilu parahu nyatana kabawa atu ye nyatana kupinang saraya anu akhirna nu opat parahu eta nyatana dunya banda barang sampai kalakon ka diawur-awur sampai kalakon ka diamparkeun di ujung pasar kemis mana dingin pinas ti anyar pinanggi. Besok pagi jaga baring. Nyatana datang kana babaring kana datang kana babaring carita eta dunya banda barang karun. Nyatana harta karun di ujung pasar kemis. Atanapi nu aya nyatana dina sagedengan ujung kanci. Bakal kajadian atanapi nyatana bakal kapanggih ku urang satrerea. sakitu nu kapihatur dina carita Prabu Bentang Ayunan di nagara ujung kanci tea bok bilih aya nu kasabit nami keur alit kasebat nama parantos dewasa kirang sareng langkungna nada agung cukup lumur jembar hampuran nu diteda ulah kurang-kurangnya ngapunten sakitu nu kapihatur dipungkas ku wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.